Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang Asyratus Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda besar kiamat. Yang lalu kita telah membahas sampai tanda yang keempat, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Dan insyaallah malam hari ini kita membahas tanda yang kelima dan yang setelahnya. Tanda besar kiamat yang kelima adalah Al-Khusufat Ad-Dalasah, terjadinya bumi yang terbenam, bumi yang masuk ke dalam. Ada di tiga tempat. Jadi bumi yang masuk ke dalam, itu bahasa Indonesia nya apa? Apa? Ambles. Itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Jawa. Jadi buminya masuk ke dalam ya. Itu ada di tiga tempat. Seperti pernah terjadi kepada Korun, orang yang terkenal kesombongannya, dia keluar dengan membawa harta yang berlimpah. Orang-orang yang tujuannya dunia, dia ingin, ya laitalana mitlama utiya Korun. Aduhai senangnya ya kalau seperti Korun. Sampai akhirnya Korun itu oleh Allah dibenamkan ke dalam bumi. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardha, maka kami membenamkan dia dan hartanya semuanya ke dalam perut bumi, dibenamkan. Di antara tanda besar kiamat yaitu bumi terbenam, masuk ke dalamnya, yaitu bumi ambles tadi itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya melalui jalan sahabat Hudzaifah bin Usaid bin Usaid radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innas sa'ata lan taquma hatta taraw 10 ayat, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kamu melihat ada 10 tanda. Di antaranya Rasulullah menyebutkan wa thalatha khusuf, yaitu ada tiga khusuf, yaitu bumi yang masuk ke dalam tadi itu. Khusfun bil masyrik, yaitu bumi yang masuk ke dalam di masyrik, di bagian timur, dunia bagian timur. Wa khusfun bil maghrib, yaitu ada lagi di barat, timur, barat. Wa khusfun bi jaziratil Arab, dan satu lagi di jazirah Arabia, semenanjung Arab. Barat ada, timur ada, di arah ada. Ini adalah hadis sahih. Kemudian juga ada hadis yang mirip dengan ini, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dinyatakan sanadnya oleh Al-Haythami adalah sahih, yaitu melalui jalan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di khasfun bil masyrik wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil Arab, akan terjadi sepeninggalku nanti, yaitu khasfun, bumi yang masuk ke dalam, di timur, di barat, dan di jazirah Arabia. Lalu Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, ayukhsafu bil ardi wa fiha as-salihun, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah terjadi seperti itu sementara di bumi masih banyak orang soleh? Kan orang soleh masih banyak ya Rasulullah, masa terjadi seperti itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza aktsara ahluha al-khabath. Iya. Kalau penduduknya telah banyak berbuat maksiatan yang buruk-buruk. Jadi di sini bahayanya orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada bencana, ada musibah yang kena semuanya. Semuanya kena. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia karena kamu mempunyai sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh yang baik, melarang dari yang mungkar, dan kamu juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu juga telah dijelaskan ibaratnya sama dengan orang dewa perahu. Kalau didiamkan, ketika dilubangi, semuanya akan tenggelam. Kemudian juga yang menjadikan orang itu kadang takut mau beramar ma'ruf nahi mungkar, alasannya adalah saya belum mengamalkan. Saya belum mengamalkan. Padahal di sini ada dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah kita menyuruh orang berbuat baik dan kita melarang orang dari perbuatan mungkar. Kewajiban yang kedua, kita sendiri mengerjakan kebaikan itu dan kita sendiri meninggalkan kemungkaran itu. Jadi ada dua kewajiban. Seandainya yang satu kita masih belum, yang satunya masih tetap berjalan. Seandainya kita masih belum bisa mengerjakan kebaikan, belum bisa meninggalkan keburukan, kita masih tetap wajib nyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang orang dari perbuatan yang buruk tadi itu. Walaupun kalau orang hanya bisa bicara saja tanpa dia mengamalkan, ini kurang mengena, kurang mengena. Tapi ketika dia menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat mungkar, perbuatannya dia ini baik atau tidak? 100% baik. Soal dia belum mengerjakan, itu urusan lain. Ini urusan pribadinya dia, ini jelek. Ketika dia menyuruh, ketika dia melarang, ini baik. Memang Allah mengatakan di Quran, di antara jadi surat As-Saff ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakan? Allah sangat murka kepada orang yang hanya bisa bicara sementara dia tidak mengerjakan. Ini jelek. Jelek. Bicara saja tidak mengerjakan, jelek. Tapi ketika dia bicara, nyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat mungkar, ini baik atau tidak? Baik. Ketika dia tidak melakukan, dirinya dia itu yang jelek. Ini penting, kaidah ini penting. Karena kalau kita nunggu orang suci dulu, tidak ada orang suci. Tidak ada orang suci. Akhirnya tidak ada yang dakwah. Memang kalau ucapan disertai perbuatan, ini lebih mengena. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Sebagaimana para salafus saleh dulu kalau mau khutbah tentang suatu masalah, beliau-beliau itu ngamalkan dulu. Sehingga ketika khutbah disampaikan, semua orang menyatakan ini bukan hanya ngomong saja, tapi benar-benar berbuat. Di antaranya Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Beliau ingin menyampaikan khutbah tentang keutamaan memerdekakan budak. Sebelum beliau ceramah, belum beliau khutbah, beliau beli budak dulu dimerdekakan, beli budak dimerdekakan. Ketika ceramah, langsung orang-orang mengatakan ini bukan hanya berbicara, tapi benar-benar dilakukan. Kemudian juga ada ayat lain di surat Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kenapa kamu nyuruh orang berbuat baik sementara kamu tidak berbuat, padahal kamu tahu, kamu baca kitab. Jadi pemahaman seperti ini sangat penting. Amar ma'ruf nahi munkar. Memang ada juga di sebuah hadis yang dulu pernah kita singgung ketika kita bahas kitab Al-Kabair, yaitu tentang orang yang dulu berdakwah. Dulu berdakwah, nyuruh yang ma'ruf, melarang yang munkar. Ternyata dia dimasukkan neraka, diadab di neraka. Kemudian orang-orang yang didakwai dulu melihat, lalu mengatakan, bukankah anda dulu yang menyuruh kami berbuat baik, melarang kami berbuat mungkar, tapi kenapa kamu kok ada di neraka? Kemudian dia mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi, wa anhakum 'anil munkar wa atihi. Aku dulu nyuruh kamu berbuat baik, tapi aku tidak melakukan kebaikan itu. Aku dulu melarang kamu dari perbuatan mungkar, tapi aku mengerjakan kemungkaran itu. Ini jelek, perbuatannya dia jelek. Tapi ketika nyuruh dan melarang, ini baik. Ini baik sekali. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan yang dari aku walaupun satu ayat. Dakwah ini kewajiban. Kita semua ini wajib dakwah tanpa kecuali. Setiap orang Islam wajib dakwah semampunya. Yang dimiliki apa disampaikan. Yang tidak dimiliki jangan. Balighu anni walau ayat. Hadis ini kalau kita kaji sangat indah. Balighu ini adalah taklif. Sampaikan, wajib sampaikan pembebanan. Ani dari aku ini adalah tasrif kehormatan yang kita sampaikan dari Rasulullah. Kita penyambung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau ayat, walaupun satu ayat ini adalah takhfif keringanan. Jadi tidak harus hafal Quran dulu, tidak harus hafal Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Yang penting kita punya hafal, sampaikan. Yang tidak punya, ya kita katakan wallahu a'lam, la adri, saya tidak tahu. Sampaikan, wajib. Jadi orang Islam ini wajib berdakwah. Sebagaimana ada seorang ulama, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau punya kitab kecil yang bagus, praktis dan perlu dipelajari, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama. Beliau mengatakan di antara hal-hal yang wajib diketahui dan diamalkan oleh orang Islam, kata beliau di dalam kitab itu, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu arba'i masail. Wahuwa al-ilmu, wahuwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu dinil al-islam, wa ma'rifatu nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal amalu wa da'watu ilaihi wa sabru ala al-adha fihi, kata beliau. Ketahuilah, semoga Allah merahmati anda, wajib atas orang Islam, laki atau perempuan, sama saja, wajib empat perkara. Yang pertama-tama adalah cari ilmu. Wajib cari ilmu. Yang dimaksud cari ilmu adalah tiga jenis ilmu. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya tiga landasan utama. Yang mana tiga-tiganya kita akan ditanya di kuburan nanti. Man robbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Mengamalkan. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu, dakwah. Yang keempat, wasabru alal adabi. Sabar terhadap gangguan di dalamnya. Para ulama mengatakan sabar ketika cari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mendakwahkan ilmu. Lalu beliau mengatakan bahwasanya kewajiban yang empat ini ada dalilnya. Dalilnya adalah surat Wal Asr. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis shabr." Ini ayat ini sangat indah loh, Wal Asr ini. Termasuk ayat terpendek di Quran, tapi maknanya sangat mendalam. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Law ma anzalallahu lin-nasi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan argumentasi untuk manusia kecuali hanya surat Wal Asr saja, cukup. Jadi kata Imam Syafi'i, seandainya cuma surat Wal Asr saja, tidak ada yang lainnya, 30 juz tidak ada hadis, ini aja cukup. Kenapa? Karena maknanya mendalam. Kalau kita mentadabburi, bagaimana maknanya? Maknanya pertama-tama Allah memberikan penekanan dengan tiga penekanan. Ini berarti menunjukkan isinya sangat penting, ditekankan dulu. Pertama-tama Wal Asri, demi masa. Di situ ada waw al-qasam, sumpah. Inna, sesungguhnya. Ini adalah nunut taukid, penekanan. Innal insana lafi khusrin. Lafi adalah mutaukid, penekanan. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan tidak mungkin ada iman kalau tidak ada ilmu. Iman identik dengan ilmu. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasau bil haq, berdakwah, tausiah, menyampaikan yang benar. Wa tawasau bis sabr, saling memberikan tausiah untuk sabar. Sabar ketika iman, sabar ketika amal saleh, dan sabar ketika dakwah. Di sini ada empat: ilmu, amal, dakwah, sabar. Yang pertama dan kedua, kita cari ilmu dan kita mengamalkan ilmu, maka kita memperbaiki diri kita. Diri kita baik. Kemudian yang ketiga dan keempat, kita berdakwah dan kita sabar untuk memperbaiki orang lain. Sehingga diri kita baik, orang lain juga baik. Semuanya menjadi baik. Subhanallah. Wal asri. Maka dari itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tuh kalau ketemu temannya, ketemu di jalan ya, ngobrol-ngobrol, sebelum pisah, salah satu membacakan surat wal asri kepada yang lainnya. Sebelum pisah, salah satu membaca surat wal asri dulu. Tujuannya apa? Mengingatkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Nah di sini kita ingat dulu waktu masih di madrasah ibtidaiyah, masih SD begitu kan, kalau mau pulang baca wal asri dulu. Ternyata niru sahabat ini, niru sahabat dulu. Sebelum pulang, sebelum pisah, baca wal asri, diingatkan. Jangan sampai kita orang menjadi orang yang rugi. Jadi dakwah ini penting. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Karena kalau Allah menurunkan bala, maka yang terkena adalah semuanya. Kemudian, apakah tiga bumi yang masuk tadi ya, bumi yang tenggelam, apakah sudah terjadi? Sebagian ulama mengatakan sudah terjadi. Sebagian yang lain mengatakan ini belum terjadi. Yang sudah terjadi itu hanya kecil-kecil saja. Yang dimaksud di sini yang amat sangat besar. Benar-benar ini sangat dahsyat, luar biasa. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari mengatakan, waqad wujidal khusfu fi mawadhi'a walakin yuhtamalu an yakuna al-murad bil khusufi ats-tsalatha qadran zaidan 'ala ma wujid ka an yakuna a'dham minhu makanan aw qadran. Telah didapati terjadinya seperti ini di beberapa tempat, bumi yang masuk ke dalam, bumi yang tenggelam. Termasuk calonnya ini ya, ini. Mana calonnya ini? Situ harusnya ini calon. Calonnya bumi tenggelam. Iya, mau enggak mau tenggelam nanti. Soalnya kan keluar terus. Satu hari berapa apa namanya? Coba minyak enak itu ya. Harga minyak melonjak sekarang. Cuman ini pasir, lumpur. Itu kita bayangkan aja, berarti dalamnya sudah kosong. Tinggal nunggu saatnya untuk ambles tadi itu. Sudah terjadi beberapa tempat, tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud tiga ini di barat, timur, dan di arab, ini lebih besar dari itu. Dahsyat, dahsyat sekali. Seperti apa? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan yang seperti ini. Kita mati sebelumnya. Mati sebelum adanya fitnah yang macam-macam. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tanda kiamat, tanda besar yang nomor ke-6 adalah ad-dukhon. Munculnya dukhon. Apa dukhon itu? Rokok ya. Kalau perokok tahu, rokok dukhon ini. Asap. Jadi dukhon ini asap ya. Maka yang toko itu namanya asap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat ad-dukhon. Jadi di Quran ada surat namanya surat asap. Ayat 11 dan ayat 10 dan 11. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Maka tunggulah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunggulah orang-orang kafir itu, yaitu ketika saat langit mengeluarkan asap yang demikian dahsyat yang semuanya bisa melihat dengan terang benderang, yang asap itu meliputi semua manusia tanpa kecuali. Kemudian ketika itu semua manusia mengatakan, kemudian dikatakan kepada manusia semuanya, hadza adzabun alim. Ini loh adab yang dahsyat, adab yang pedih. Jadi berarti asap ini meliputi semuanya. Kalau kita lihat tafsirnya ayat ini, semuanya mengatakan yang dimaksud adalah tanda hari kiamat nanti langit mengeluarkan asap. Walaupun juga ada pemahaman yang lain, tapi alhamdulillah bisa didudukkan permasalahannya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan sebagian salafus saleh berpendapat yang dimaksud ini bukan asap, asap betulan. Bukan benar-benar asap. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud ya. Tapi nanti alhamdulillah bisa didudukkan permasalahannya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ini adalah gambaran orang-orang Quraisy yang saat itu benar-benar kelaparan yang luar biasa sampai-sampai matanya kabur. Sehingga melihat antara langit dan bumi ada banyak asapnya. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagian mengatakan ini benar-benar asap. Bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud kok bisa mengatakan seperti ini? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, kemudian juga Imam Muslim dan yang lainnya. Ketika itu ada seorang dari suku Kindah. Orang ini bercerita tentang asap. Orang ini mengatakan, innahu yaji'u dukhanun yaumal qiyamah fayakhudhu bi asma'il munafiqin wa absarihim. Sesungguhnya nanti hari kiamat akan ada asap. Yang asap ini benar-benar mengepung orang-orang munafik, masuk telinganya, masuk matanya. Ini orang Kindah mengatakan begini. Sahabat Ibnu Mas'ud tidak setuju. Beda pendapat ya, nanti kita lihat. Salafus Saleh itu beda pendapat, tapi mereka tetap akur, akur sekali. Sahabat Ibnu Mas'ud marah. Kata beliau, "Ghadiba Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa qala, man 'alima falyaqul wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam, fa inna minal 'ilmi an yaqula lima la ya'lam la a'lam, fa inna Allah qala li nabiyhi, qul ma as'alukum 'alayhi min ajr." Wa ma ana minal mutakallifin. Keras pendapatnya ini. Keras, keras sekali pendapat ini. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud marah. Dia tadi bilang ini nih tandanya kiamat, nanti banyak asap, asapnya mengepung orang kafir, masuk telinganya, masuk matanya. Padahal ini hadisnya sahih lah. Nanti kita bahas. Mungkin belum sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Kan namanya manusia itu ada yang sampai ilmunya, ada yang belum sampai, wajar. Kalau kita kepingin sempurna ya, Allah yang sempurna. Tidak ada yang sempurna selain Allah. Beda pendapat. Maka dari itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah punya buku yang sangat bagus. Judulnya itu adalah Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Jangan sampai kita mencaci maki ulama. Jangan. Kenapa? Mungkin mereka ada salahnya, tapi masih bisa didudukkan. Barangkali dalilnya belum sampai. Atau barangkali sampai tapi menurut dia sudah tidak berlaku lagi zaman suhu hukumnya, atau menurut dia itu dhaif, atau yang lainnya, beri udzur, beri alasan. Tidak, jangan disalahkan, jangan dilecehkan. Apalagi ulama yang terkenal membela sunnah. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud marah dan beliau mengatakan, siapa yang mengetahui hendaklah berbicara, yang tidak tahu harap mengatakan Allahu a'lam. Kalau tahu ngomong, tidak tahu bilang Allahu a'lam. Karena termasuk ilmu itu orang yang tidak tahu mengatakan aku tidak tahu, itu adalah ilmu. Jadi termasuk orang berilmu, termasuk ilmu. Kalau kita tidak tahu bilang tidak tahu. Kalau sudah salah ya diralat. Karena Allah berfirman tentang nabinya di surat Shad ayat 86, katakanlah aku tidak minta kepadamu upah dari dakwah itu, wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukan orang yang memaksa-maksakan diriku. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, tidak usah maksa-maksa diri. Kemudian Ibnu Mas'ud menerangkan maksudnya tentang asap. Wa inna Quraisyan abta'u 'anil Islam, fata'a 'alaihim an-nabiy sallallahu 'alaihi wa alihi sallam, faqala Allahumma a'inni 'alaihim bi sab'i kasab Yusuf, fa akhadathum sanatun hatta halaqu fiha wa akala al-maytah wal 'idham, wa yara ar-rajul ma baina as-sama'i wal ard ka hay'ati dukhan. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan asap itu adalah orang-orang Quraisy. Ketika mereka diajak masuk Islam, mereka tidak mau masuk Islam, malah melecehkan Nabi, menghina, memfitnah, macam-macam. Akhirnya Rasulullah mendoakan keburukan untuk mereka. Ya Allah, tolonglah hamba atas mereka, berilah mereka hukuman berupa kelaparan, sebagaimana yang menimpa pada zamannya Nabi Yusuf, kelaparan. Lalu doa Rasulullah SAW mustajab. Akhirnya mereka benar-benar ditimpa kelaparan sampai mereka binasa. Mereka makan bangkai, mereka makan tulang. Saking laparnya, hingga seseorang melihat antara langit dan bumi itu banyak asapnya. Dan biasa kan orang kalau lapar kadang matanya buram. Ini pendapatnya sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang doa. Inilah manusia, tidak ada yang sempurna. Kalau kita cari manusia sempurna, ya kita akan kecewa, idealis. Orang idealis itu tidak akan bahagia hidupnya. Ya sadari saja, orang lebihnya di sini, kurangnya di situ. Demikian. Dan subhanallah, Ibnu Jarir At-Tabari, sahibut tafsir, dalam tafsir At-Tabari, ternyata beliau malah mendukung pendapatnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Jarir mendukung pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian pendapat yang lain, dan ini yang rajih, yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan duhon, yang dimaksud dengan asap, adalah tanda besar di antara tanda-tanda besar kiamat. Ini adalah pendapatnya sahabat Ibnu Abbas dan para sahabat yang lainnya, serta juga para tabi'in. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah sempat takut pada suatu malam. Disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, ghadautu 'ala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dzata yaumin. Pada suatu pagi, aku datang ke rumahnya sahabat Abdullah bin Abbas. Pagi-pagi ya, pada suatu hari. Faqala, lalu sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Ma nimtul laila hatta asbahtu." Tadi malam saya tidak bisa tidur semalam suntuk. Sampai pagi saya tidak tidur. Qultu lima. Lalu Ibnu Abi Mulaikah tanya, "Kenapa kamu tidak bisa tidur?" Qala, "Qalu tala'al kawkab dzu adzanab fa khashitu an yakuna ad-dukhan qad tarak fa ma nimtu hatta asbahtu." Saya tidak bisa tidur semalam suntuk karena Ibnu Abbas, karena orang-orang pada mengatakan bahwa mereka melihat ada bulan, apa ada bintang berekor telah keluar. Ada bintang berekor telah keluar, maka aku takut jangan-jangan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan dukhon, asap itu, tandanya kiamat. Sehingga saya semalam suntuk tidak bisa tidur. Allahu Akbar. Jadi Ibnu Abbas meyakini yang namanya asap benar-benar asap yang keluar dari langit. Jadi salafus saleh itu penuh dengan ketakutan. Takut itulah iman. Semakin beriman, semakin takut. Ini adalah sahih. Tapi alhamdulillah, kedua pendapat itu bisa didudukkan. Didudukkan. Para ulama mengatakan di antara cara mendudukkannya, bahwa yang dimaksud dukhon ini memang dua. Yang satu sudah terjadi, yang satu lagi belum terjadi. Yang telah terjadi dulu, maksudnya Ibnu Mas'ud. Yang belum terjadi adalah yang nanti, maksudnya Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya. Beres kan? Tidak ada yang salah, semuanya benar. Itu diantara thariqatul jama', cara mengkompromikan pendapat-pendapat yang zahirnya tampak bertolak belakang, tapi ternyata bisa didudukkan, didamaikan. Jadi yang benar, yang sahih adalah nanti kiamat itu belum datang. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih, beliau bersabda tentang asyratus saah, beliau menyebutkan ad-dukhan. Di antara tanda kiamat adalah munculnya asap. Kemudian juga Al-Qurtubi membawakan riwayat dari Mujahid. Mujahid menukil dari Ibnu Mas'ud. Ternyata Ibnu Mas'ud di sini juga mempunyai dua pendapat. Pada akhirnya mempunyai dua pendapat. Tadi kan mentang-mentang hanya satu sudah terjadi, tapi akhirnya beliau juga berpendapat ada dua, yaitu huma dukhanan qad madha ahaduhuma walladhi baqiya yamla'u ma bainas samai wal ardh wala yajidul mu'min minhu illa kazzakmat wa ammal kafir fatabuhu masami'ahu. Itu adalah dua asap. Yang satu sudah terjadi zaman Quraisy dulu. Yang satu lagi belum terjadi, akan memenuhi antara langit dan bumi. Memenuhi langit dan bumi. Sementara orang mukmin ketika terkena asap itu, dia hanya bersin-bersin saja. Seperti orang zuka, influenza, bersin-bersin. Sementara kalau orang kafir, benar-benar asap itu masuk dalam semua lubang tubuhnya. Masuk telinganya, masuk ininya, keluar duburnya, dan yang lainnya. Asap itu yaitu tanda hari kiamat. Kemudian juga ada sabda Rasulullah seperti ini yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum andarakum salatan." Sesungguhnya Tuhanmu memperingatkan kamu tentang tiga perkara. Di antaranya ad-dukhan, yaqudul mu'min tazakma wa yaqudul kafir fa yantafikh hatta yakhruj min kulli masma'in minhu, yaitu di antaranya asap yang menimpa orang mukmin sehingga dia bersin-bersin, dan menimpa orang kafir sehingga masuk ke dalam semua lubang-lubang tubuhnya dan keluar lagi. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh At-Tabari dan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan sanadnya jayyid. Kemudian di Quran itu ada surat Ad-Dukhan. Di surat Ad-Dukhan itu ada banyak kisah-kisah indah. Kalau kita membaca Ad-Dukhan itu bagus. Di antaranya di sana disebutkan bahwasanya langit itu bisa nangis. Langit bisa nangis. Jadi benda-benda yang menurut kita benda mati, ternyata dia itu hidup di sisi Allah. Bisa berbicara, bisa menangis, dan yang lainnya. Yaitu Allah ketika berkisah tentang Fir'aun. Tentang Fir'aun, kemudian Allah mengatakan, "Fama bakat 'alaihi mustama'u wal ardu wa ma kanu mundharin. Wa laqad najjayna bani Israila minal 'adzabil muhim min Fir'aun innahu kana 'aliyam minal musrifin." Ya. Di situ ayat 29 Allah mengatakan, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu." Maka langit dan bumi tidak menangis atas mereka. Langit dan bumi tidak menangis atas mereka. Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya, ahli sunnah wal jamaah, mereka memahami sebenarnya bahwa memang langit itu bisa nangis, terutama kalau ada orang mati. Ada orang mati, langit nangis. Ada orang mati, langit tidak nangis. Orang kafir mati, langit dan bumi tidak nangis. Orang mukmin mati, langit dan bumi nangis. Subhanallah. Kenapa kok nangis? Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, "Sa'ala rajulun Aliyan radhiyallahu taala anhu, hal tabki as-sama'u wal ardu 'ala ahad?" Ada seorang tanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Apakah langit dan bumi itu nangis atas seseorang? Nangis gara-gara seseorang?" Lalu kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qabla." Sungguh kamu telah tanya kepadaku dengan sebuah pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh siapapun kepadaku. Nah, ini pertanyaanmu ini hebat. Belum pernah ada orang tanya seperti pertanyaanmu ini. Tapi sahabat Ali tahu jawabannya, tidak menyerah. Beliau mengatakan, "Innahu laisa 'abdun illa lahu musalla fis sama' fil ard wa mas'ad wa mas'adu 'amalihi minas sama'." Sesungguhnya dia adalah seorang hamba melainkan dia punya tempat untuk sholat di bumi. Dan dia juga punya tempat untuk naiknya amalnya ke langit. Ya. Jadi di bumi ada tempat untuk sholat. Ya, kita tadi kan tempat sholat. Di langit ada tempat naiknya amal. Seperti itu. Kemudian beliau mengatakan tentang Fir'aun. Kalau Fir'aun itu tidak punya tempat berbuat baik di bumi, tidak punya tempat amal di langit. Tempat naiknya amal. Jadi maksudnya beliau, ya tempat-tempat itulah yang nangis. Tempat kita biasa sholat, nangis. Pulang biasa sholat di tempat saya, sekarang tidak sholat lagi. Demikian pula tempat naiknya amal di langit, itu juga nangis. Biasanya amalnya dia naik, sekarang tidak naik lagi. Seperti Rasulullah dulu kan pernah kan, kalau khutbah mimbarnya itu, mimbarnya dari apa, pohon kurma itu. Kemudian beliau dibuatkan mimbar yang bagus, beliau pindah ke sana. Ternyata pohon kurma nangis. Nangis betulan, sahabat semuanya dengar nangisnya. Allahu Akbar. Lalu Rasulullah turun, didiam, dilus-lus. Nah, diam ya, diam. Lalu dia diam, nangis lagi. Kemudian lebih dijelaskan lagi oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, atau dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Sama pertanyaannya, sama dengan yang diajukan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Fahal tabqis sama'u wal ardu ala ahad? Beliau menjawab, "Na'am. Innahu laisa ahadan minal khalaiqi illa walahu babun fis sama' minhu yanzil rizqah wa fihi yas'al 'amalah. Fa idza matal mu'min fa aghlaqa babahu minas sama' alladhi kana yas'atu fihi amaluhu wa yanzilu minhu rizquhu fa faqadahu fa faqa 'alaihi." Wa idza faqadahu musallahu minal ard allati kana yusalli fiha wa yadhkurullaha fiha faqad alim. Jadi kata sahabat Ibnu Abbas, seorang mukmin itu punya pintu untuk naiknya amal soleh. Ketika dia mati tidak ada amal solehnya yang naik, maka nangis langitnya. Demikian pula di bumi, dia punya tempat sholat, tempat zikir, bumi senang. Ketika dia mati tidak lagi sholat dan zikir di sana, maka buminya nangis. Subhanallah. Jadi tinggal kita milih, kita termasuk yang langit dan bumi nangis atau langit dan bumi yang tidak nangis. Tinggal milih. Ada orang kalau mati dia itu mustarih, istirahat. Ada lagi orang kalau mati mustarah. Mustarah orang-orang yang istirahat. Kita milih yang mana? Mati istirahat atau mati orang-orang istirahat? Kalau orang mukmin, dia orang baik, di rumahnya baik, di kampungnya baik, di mana-mana baik, di kantor baik, di pasar baik, di mana baik. Kalau dia mati, dia istirahat, santai, alhamdulillah, senyum. Kematian bagi dia adalah rahmat, rahatul mukmin al-maut, istirahat. Kematian bagi dia adalah tuhfah, hadiah, kado istimewa, istirahat. Orang-orang nangis semua, kehilangan. Ya Allah, saya kehilangan dia, kehilangan dia. Masya Allah. Ada seorang penyair mengatakan, "Anta waladatka ummuka bagian, wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Fa'mal amalan takunu idza faqau liyaumi mautika dha'ikan masrura." Kamu dulu ketika lahir ke dunia, kamu nangis. Orang-orang di sekelilingmu tertawa riang, gembira dengan kelahiranmu. Maka sekarang kamu harus beramal soleh supaya ketika kamu mati, kamu yang tertawa, orang-orang yang nangis gantian. Masya Allah. Ada lagi orang tidak baik, di rumahnya tidak baik, di kampungnya tidak baik, di kantor tidak baik, di pasar tidak baik, di mana-mana tidak baik, di kampus tidak baik, di sekolah tidak baik, ngaco saja. Ketika dia mati, bagaimana orang-orang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lakawis. Tidak hakap ya. Kita tinggal milih. Kita tahu apakah kita nanti kalau mati orang-orang istirahat atau kita yang istirahat. Subhanallah, luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di sini ada juga riwayat-riwayat dibawakan oleh Ibnu Katsir. Tapi Ibnu Katsir ini kelebihannya, kalau ada riwayat tidak benar beliau bawakan, tapi beliau berikan komentar. Karena kalau kita baca buku-buku sejarah, sejarah termasuk juga buku sejarahnya para khalifah, di sini beliau berbicara tentang sejarahnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau gugur sebagai syahid, yang dibunuh dengan cara yang amat sangat keji, luar biasa. Al-Husain, kita semua orang beriman merasa bersedih dengan meninggalnya Al-Husain. Dibunuh di medan Karbala, kepalanya dipotong, ya, buat mainan kepalanya. Ahlul bait banyak dibunuh semuanya, bunuh laki perempuan. Benar-benar dendam yang luar biasa. Tapi kemudian timbul dua kelompok. Kelompok yang satu yang benci kepada ahlul bait, orang-orang munafik, yang dikenal dengan nawasib. Kemudian kelompok yang berkedok membela Ahlul Bait yang dikenal dengan kelompok Rawafidh. Masing-masing buat hadis palsu, buat riwayat-riwayat palsu. Di sini ada riwayat-riwayat bahwa ketika Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, terbunuh dengan cara seperti itu katanya langit itu nangis. Ihmarra afaqus sama'i arba'ata ashhur wa ihmiraruha buka'uha. Jadi langit itu memerah selama 4 bulan setelah terbunuhnya Al-Husain, dan langit memerah itu artinya langit nangis 4 bulan. Kemudian juga bukan hanya itu. Annahuma kuliba hajarun yawma idzin illa wujida tahtahu damun afid wa annahu kusifatis syams wa ihmarra al-ufuq wa saqatat hijara. Kematian Husain, Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, itu tidaklah seseorang itu membuka batu melainkan di sana dia menemukan darah. Jadi bumi ini penuh dengan darah. Kita buka batu di sana banyak darahnya. Kemudian juga matahari gerhana. Langit memerah menangis. Kemudian juga batu-batu berjatuhan. Ini riwayat-riwayat dibawakan. Sampai-sampai As-Suyuti, Imam As-Suyuti rahimahullah taala dalam Tarikhul Khulafa. Tarikhul Khulafa beliau bawakan riwayat ini. Sehingga kalau orang sekedar baca saja tanpa dia itu tanpa memilah dan memilih, maka dia akan terbawa. Tapi alhamdulillah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan komentar. Beliau memberi komentar wa fi kulli dhalika nadhar. Semua ini perlu dikoreksi. Kenapa? Wa dhahir annahu min sukhfis syi'ah wa kadzibihim. Yang tampak ini adalah kebohongan dan kepalsuan orang Syiah. Untuk apa? Liyu'adzimu al-amra. Untuk membesar-besarkan perkara ini sehingga kelihatan besar luar biasa. Walaupun kita meyakini ini adalah perkara besar, tapi enggak usah sampai berbohong seperti itu. Tidak usah sampai berbohong. Karena kenapa? Karena ada orang-orang besar yang juga terbunuh selain daripada Sayyidina Husain. Dulu pernah dibunuh Nabi Yahya bin Zakaria, dibunuh dengan pembunuhan yang keji di gergaji Nabi. Tapi langit tidak pernah sampai seperti itu, bumi tidak pernah seperti itu. Demikian pula ayahnya Sayyidina Husain, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih afdal mana Sayyidina Husain dengan Sayyidina Ali? Afdalan Sayyidina Ali. Beliau juga dibunuh oleh Ibnu Muljam, orang yang luar biasa, orang khawarij, ahli ibadah tapi menyempal. Kemudian juga sebelumnya dibunuh pula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang pernah menjadi menantu Rasulullah 2 kali, menikah dengan Rufayyah, menikah dengan Ummu Kultsum, sampai Rasulullah bilang kalau saya punya putri lagi tak kasihkan kamu, sehingga beliau dapat gelar Dzun-Nurain wal Hijratain. Dibunuh dengan cara yang keji, tapi langit juga tidak seperti itu. Sebelumnya juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Kemudian juga sebelumnya lagi adalah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah yang semua sahabat mengatakan ketika Rasulullah masuk Madinah seakan-akan semuanya bersinar bercahaya. Ketika Rasulullah mati seakan-akan semuanya padam lagi, tapi langit tetap tidak seperti itu. Jadi ini adalah berlebih-lebihan. Demikian pula sebelum Rasulullah adalah wafatnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, masih kecil meninggal dunia sehingga terjadi gerhana. Langsung Rasulullah memberikan komentar bahwa gerhana bukan karena kelahiran atau kematian seseorang. Ini hanya tanda-tanda ayat-ayat Allah untuk supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat At-Tufan ini masyaallah bagus sekali kalau kita baca. Namun demikian, tentang fadilah-fadilah surat Ad-Dukhan itu tidak ada yang sahih ya. Diterangkan oleh Ibnu Katsir ya, banyak fadilah-fadilah tapi tidak ada yang sahih. Ini kelebihan tafsir Ibnu Katsir. Beliau bawakan tapi beliau berikan komentar. Di antaranya beliau membawakan hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70 alf malak." Barang siapa yang membaca surat Hamim ad-Dukhan, surat ad-Dukhan pada suatu malam, maka pagi harinya dia itu dimintakan ampun oleh 70 ribu malaikat. Jadi kalau malam baca surat ad-Dukhan, ya, besok pagi itu ada 70 ribu malaikat memintakan ampun. Kemudian beliau mengomentari, "Tsumma qol gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajh." Hadis ini gharib, sangat aneh. Kami tidak tahu kecuali dari sisi ini saja. Memang hadis model-model ini membuat orang termotivasi untuk baca ad-Dukhan. Siapa yang tidak kepingin? Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa baca ad-Dukhan kalau malam ya. Soalnya kalau pagi itu nanti ada 70 ribu malaikat memintakan ampun. Siapa yang tidak kepingin? Satu malaikat saja mintakan ampun cukup, apalagi ini 70 ribu. Tapi perlu dijelaskan, jangan sampai nanti kita bilang Rasulullah bersabda, ternyata Rasulullah tidak bersabda. Seperti itu. Karena yang dulu kan juga pernah dijelaskan bahwa ada saat itu orang yang niatnya baik, karena masyarakat sibuk dengan membahas pekehnya Abu Hanifah, pekeh melupakan Quran. Akhirnya ada orang punya inisiatif baik, bagaimana cara mengembalikan orang untuk ngaji Quran lagi. Oh, caranya gampang, caranya kita bikin hadis-hadis tentang fadilah-fadilah ayat tertentu, fadilah-fadilah surat tertentu. Jadi kayak gini-gini, bikin, gak sebarkan. Sebarkan. Dan ternyata efektif. Begitu orang-orang baca, wah, fadilahnya surat ini begini, fadilahnya ayat ini begini, langsung semuanya baca Quran lagi. Baca Quran, alhamdulillah. Sampai akhir umurnya, dia baru ngaku, "Saya telah memalsukan sekian ratus, bahkan sekian ribu hadis tentang fadailu as-suwar au fadailu al-ayat, keutamaan surat atau ayat tertentu." Dia ngaku terus terang. Niat saya waktu itu baik, tapi tidak cukup niat baik, caranya harus benar. Demikian pula mengamalkan hadis dhaif itu ada syaratnya. Para ulama menyatakan, ulama mutaqaddimun Ibnu Shalah dalam mukaddimahnya Al-Iraqi, demikian pula Ibnu Hajar, Imam Nawawi, mereka mengatakan mengamalkan hadis dhaif itu boleh dengan empat syarat. Syarat yang pertama, an yakuna fi fadailil a'mal. Hendaklah hadis itu berada dalam fadilah-fadilah amal, bukan hukum, bukan akidah. Yang kedua, an la yakuna dha'fu syadidan. Hadis itu tidak sangat dhaif, tidak sangat dhaif. Karena dalam ilmu mustalah itu ada dhaif, ada dhaif syadidan. Dhaif sekali. Nemen dhaifnya, enggak nemen dhaifnya. Kemudian yang ketiga, an yakuna tahtal asl. Hadis ini tidak berdiri sendiri, tapi hadis ini tetap masuk dalam koridor agama secara umum. Tidak menyempal begitu, tapi masuk dalam koridor usul-usul kaidah-kaidah syariat. Tidak berdiri sendiri. Oh iya, ada riwayat-riwayat yang mirip dengan ini. Kemudian yang keempat, an la na'taqida anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu. Kita tidak boleh meyakini Rasulullah telah bersabda. Ini boleh diamalkan dengan ini empat syarat. Kemudian juga ada hadis lagi tentang ad-Dukhan, yaitu diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Hurairah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatil Jum'ah ghufira lahu." Barang siapa baca Hamim ad-Dukhan pada malam Jumat, maka dosanya diampuni. Ini juga gharib, la na'rifuhu min hadzal wajh. Asik, aneh hadis ini, asing. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan tanda-tanda kiamat yang berikutnya. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rob kami, kami telah beriman kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina, Allahumma rizukhum bitanatan salihah. Allahumma hayyib lihadil ummati amra rush, yu'azzu fihi ahlu ta'atik, wa yudallu fihi ahlu ma'siyatik, wa yu'maru fihi bil ma'ruf, wa yunha fihi anil munkar. Ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin yang baik, pemimpin yang taat kepadamu, pemimpin yang benar-benar melayani rakyatnya. Berikanlah kepada pemimpin itu teman-teman dekat yang baik juga, yang memberikan nasihat kepadanya, mengingatkannya dan membantunya. Ya Allah, jadikanlah perkara umat ini menjadi baik. Orang-orang taat dimuliakan, orang-orang ahli maksiat diluruskan, amar ma'ruf ditegakkan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.